Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad pada bab ke-199, bab saqiyul ma, bab memberi minum air. Memberi minum air. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini pada kitab beliau Al-Adabul Mufrad dikarenakan memberi minum air kepada seorang atau masyarakat atau untuk kemaslahatan umum, baik itu hewan, ya barakallahu fikum, padanya ada keutamaan yang besar dan ada pahala yang terus mengalir. Kalau pahala yang terus mengalir ini terkait dengan sumur. Barang siapa yang menggali sumur, maka ketika sumurnya itu selalu dimanfaatkan, maka walaupun orang tersebut meninggal, maka akan mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad qala, beliau berkata haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid qala, beliau berkata haddatsana Lais, telah menceritakan kepada kami Lais an Tawus, dari Imam Tawus an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adunnuhu rafa'ahu syakka Lais. Kata Abdul Wahid, aku menduga, ya, bahwasanya hadis ini sampai kepada Nabi, walaupun Al-Imam Lais beliau ragu. Namun hadis ini sahih, ya, thayyib. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Beliau menyebutkan hadis Ibni Adam Situn Wasalatu Mi'atin Sulama. Dalam tubuh manusia ada 360 persendian. Dalam tubuh manusia ada 360 persendian. Barakallahu fikum. Au atmin atau 360 tulang, au mafsilin atau 360 sambungan. Ala kulli wahidin fi kulli yaum sadaqah. Maka pada masing-masing persendian tersebut ada hak yang harus ditunaikan setiap harinya sebagai sedekah, berupa sedekah. Kullu kalimatin thayyibah shadaqah. Setiap ucapan yang baik adalah sedekah. Wa aunur rajuli akhahu shadaqah. Seseorang yang membantu saudaranya juga dianggap sedekah, dan ini sedekah. Wasyurbatu minal ma'i yastiha sedekah. Dan barakallahu fikum, memberikan seteguk air minum yang seseorang bisa minum darinya adalah sedekah. Wa imatatul adza 'anit thariq shadaqah. Dan menghilangkan gangguan di jalan adalah sedekah. Hadis ini barakallahu fikum derajatnya sahih li ghairihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Barakallahu fikum. Hadis ini dikuatkan oleh penguat-penguat hadis yang lain sehingga menjadi sahih li ghairihi. Menjadi sahih karena penguat hadis yang lainnya. Barakallahu fikum. Pada hadis ini dijelaskan bahwasanya pada tubuh manusia itu ada 360 persendian. Ada 360 persendian atau tulang atau sambungan. Masing-masing dari 360 tersebut, barakallahu fikum, harus ya ditunaikan haknya, yakni dengan seseorang bersedekah. Maka di antara cara seseorang bersedekah adalah dengan dia mengucapkan ucapan yang baik. Kullu kalimatin thayyibah shadaqah. Setiap ucapan yang baik adalah sedekah. Wa aunur rajuli akhahu shadaqah. Juga bisa dilakukan dengan dia memberi pertolongan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu juga dianggap sedekah. Wasyurbatu minal ma'i yastiha shadaqah. Demikian pula memberikan seteguk air minum, itu minimalnya ya, atau memberi air minum, entah itu untuk diminum atau kebutuhan yang lain, maka dianggap sedekah. Imatatul adza 'anit thariq shadaqah. Dan diantaranya pula bentuk sedekah adalah barakallahu fikum menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Ya. Baik. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, faedah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasanya penciptaan manusia termasuk penciptaan yang sempurna. terdiri dari 360 persendian. Sehingga dengan itu, oleh karena penciptaannya sempurna, diwajibkan bersedekah untuk memenuhi 360 persendian tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekahnya itu sebagai bentuk rasa syukur. Sebagaimana dalam firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa? Atin. Naam, surat Atin. Barakallahu fiik. Sungguh, la di sini bermakna sungguh, qad juga bermakna sungguh. Berarti double sungguhnya. Khalaqanal insana, kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Pada bentuk yang sangat sempurna. Kalau manusia ada tanduknya, Hasan. Sempurna enggak, Hasan? Iya, repot nanti bentuk helmnya. Ya. Atau jarinya itu hanya 3. Wah, kayaknya ini lari semua ini. Kalau ada yang 5, ada yang 3. Ya. Alisnya ada di, misalkan ada di telinga. Ya, tidak ada alisnya. Atau dibalik, hidungnya di atas, matanya di tengah. Jadi semuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Barakallahu fikum. Ya, dari persendiannya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mentadaburi diri kita sendiri dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya, untuk manusia, 2 mata dan juga lisan, lidah dan juga bibir. Supaya bersyukur. Barakallahu fikum. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, hewan yang ada, manusia yang paling sempurna. Dengan monyet, ganteng mana, Hasan? Monyet dengan manusia? Ganteng manusia. Barakallahu fikum. Namun terkadang sifat manusia lebih buruk daripada monyet. Ya. Karena kan dosanya. Barakallahu fikum. Pada persendian yang berjumlah 360, masing-masingnya wajib untuk diberikan haknya berupa sedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Faedah berikutnya adalah barakallahu fikum. Di antara bentuk sedekah adalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada 2. Ucapan yang baik pada zatnya, seperti zikir, membaca Al-Quran, berdoa pada Allah, itu pada zatnya. Zikir, zikrullah, tilawatul Quran, itu pada zatnya. Ada juga ucapan yang baik dari sisi tujuannya, seperti dia barakallahu fikum berucap dengan ucapan yang lembut. Ya. Kemudian dia mendamaikan 2 orang atau 2 pihak yang bersengketa, menghibur orang yang sedih, dan lain-lain. Dan di antara kalimat thayyibah disebutkan dalam hadis barakallahu fikum, Nabi bersabda, fakullu tasbihah sadaqah, setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap ucapan takbir Allahu akbar adalah sedekah. Wa'mur bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan orang lain pada perkara yang ma'ruf, baik itu dengan dakwah atau menasehati atau mengajak kepada perkara ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun anmu anil mungkar sadaqah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzi'u min dalik rak'atani yarka'uhuma minadh duha. Namun semua itu bisa dicukupi, diwakili dengan sholat duha. Jadi kalau orang sholat duha, maka dia teranggap 360 hak persendian itu sudah tercukupi, terwakili. Mengapa demikian? Kok dengan sholat duha sudah cukup? Karena sholat itu mencakup amalan anggota badan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fiik. Maka ucapan kalimat thayyibah ya mencakup zikir, baca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi mungkar, ya tasbih, tahlil dan seterusnya. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara sedekah adalah aunur rajuli akhahu, seseorang membantu saudaranya. Membantu di sini ada dobisnya, ada ketentuannya, yakni membantu di atas kebaikan dan ketakwaan atau perkara mubah yang padanya bermanfaat bagi orang yang dibantu pada urusan dunia ataupun akhiratnya. Di antara dalilnya ya, anjuran untuk membantu orang lain adalah surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaknya kalian saling berta'awun, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ada orang ya merasa kesulitan membawa barang, dibawakan barangnya. Merasa kesulitan menghadapi masalah, ya dibantu mencarikan solusinya, minimalnya dengan doa. Dan juga dalil yang lain tentang keutamaan ya membantu saudaranya adalah hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong, membantu hambanya selama hambanya saat di dunia dia membantu saudaranya. Berarti al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau dia ikhlas, mudah membantu, ya maka dia akan selalu diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolongnya. Sebagaimana orang yang membela agama Allah, maka Allah akan kuatkan, akan kokohkan dia di dalam agamanya. man yansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia dan kokohkan ya kedua kakinya di atas agamanya. Barakallahu fikum. Menolong saudaranya ada kalanya berupa madian au maknawian, berupa sesuatu yang nampak ya, dengan harta, meminjamkan uang, melunasi hutangnya, memberi hadiah ya, bersedekah untuknya misalkan. Barakallahu fikum. Atau maknawi, dengan mendoakannya, dengan mengajarkan ilmu kepadanya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara bentuk sedekah adalah asyurbatu minal ma' yasqiha, memberi minum air, memberi minum air. Suatu ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu menemui Nabi dengan menyatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal. Afatasaddaqu anha, apakah boleh aku bersedekah atas nama ibuku? Entah itu ibunya, ayahnya, boleh. Kalau bersedekah atas nama orang lain, itu ada dalilnya. Tetapi kalau membacakan Al-Quran untuk orang lain, tidak ada dalilnya. Beda kalau meruqyah. Membacakan Al-Quran untuk mayit, tidak ada dalilnya. Tapi bersedekah atas nama mayit, boleh. Dan ini, barakallahu fikum, pahalanya akan sampai kepada siapa dia? Di atas namakan. Ke ibunya akan sampai, ke ayahnya akan sampai. Maka kita boleh bersedekah pada ya, bersedekah entah itu dalam bentuk ya infak ya, barakallahu fikum, atas nama orang tua yang sudah meninggal atau kakek nenek yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Kata Sa'ad bin Ubadah, afatasaddaqu anha, apakah boleh aku bersedekah atas namanya wahai Nabi? Qala, maka Nabi menjawab, na'am, iya boleh. Qultu, maka aku katakan, yakni kata Sa'ad bin Ubadah, fa'ayyu as-sadaqah afdal, kalau begitu sedekah apa yang paling afdal? Qala, maka Nabi menjawab, saqiyul ma, beri minum air, beri minum air. Ada orang ya, entah dikenal atau tidak dikenal, nampaknya butuh air, ya belikan air misalkan, atau punya air ya, jual es buah, jadi kasih es buah, itu juga air ya Bu Zahwa ya. Iya, es buah itu bukan nasi tapi air, malah plus. Barakallahu. Dalam riwayat lain ya, Sa'ad bin Ubadah ini menggalikan sumur untuk ibunya. Barakallahu fikum. Kemudian di antara bentuk sedekah pada faedah yang lain, imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Gangguan yang paling minimalnya dalam contoh pada hadis yang lain adalah duri. Duri, batu, masuk padanya bangkai, bangkai tikus. Jadi membuang bangkai tikus yang sudah mati ya, tentunya kan bangkai, jangan di tengah jalan seperti orang-orang ya yang tidak berpengetahuan. Pertama di tengah jalan dengan tujuan tidak bau ya, cepat kempes ya cepat hilang, kering, aman. Tiba-tiba hilang, entah nempel di ban mobilnya siapa itu. Maka seperti ini tidak boleh. Sebutkan oleh para ulama dalam diantaranya dalam syarah Bulughul Maram tentang haramnya ya membuang kotoran masuk padanya bangkai, bangkai tikus atau yang lain. Termasuk padanya mengamankan orang-orang yang mengganggu jalan. Ya, preman-preman yang mengganggu jalan. Ya. Pendemo-pendemo misalkan. Maka ini masuk padanya. Padanya ada sedekah. Barakallahu fiik. Thayyib, kemudian faedah yang berikutnya. Barakallahu fiikum. Faedah yang terakhir adalah bahwasanya sedekah dan jalan kebaikan itu tidak terhitung dan tidak terbatas. Tidak terhitung dan tidak terbatas. Oleh karena itu Nabi menyatakan, janganlah salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antal ko ahoka biwajahin taulif. Walaupun hanya bermurah senyum, senyum manis ketika bertemu dengan saudaranya. Kata para ulama juga disebutkan bahasanya senyum itu juga sedekah. Barakallahu fikum. Jadi jalan kebaikan itu teramat banyak dan jalan sedekah juga teramat banyak. Semua kebaikan yang dilakukan termasuk sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Perbuatan yang baik termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, melarang kemungkaran juga sedekah. Ibadah semuanya juga sedekah. Barakallahu fikum. Thayyib. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahmatullah. Mungkin cukup pada sore hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hafidhakumullah. Barakallahu fiikum.